Aku ngelah tutu merko, aku isra sayang. Aku mundur tutu merko, tresno ku is ilang. Nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arek kae. Aku mundur alon-alon merko sadar aku sopo mengki golei pas aku. Aku isra sayang.